الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَنِفِدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهُ. Kita lanjutkan kajian kita membaca syarah daripada kitab Fadlul Islam. Berikutnya kita masuk kepada bab Tafsirul Islam, bab tentang tafsir, penjelasan secara rinci terkait dengan Al-Islam. Apa yang tersebut pada bab-bab sebelumnya itu juga merupakan tafsir terhadap Islam, akan tetapi tafsir secara global. Maka di sini Asy-Syaikh membawakan berikutnya bab tafsir Islam, tafsir makna kandungan daripada kalimat al-Islam atau kandungan daripada dinul Islam. Wa qaulillahi ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Maka jika mereka ahlul kitab, terutama dari kalangan Nasrani, kaitannya dengan asbab nuzul ayat ini, orang-orang Nasara dari negeri Najran datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika mereka mendebatmu, faqul, katakan, aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan wajahku kepada Allah. Wa man ittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku juga menyerahkan wajah-wajah mereka kepada Allah. Bukan maknanya aku pasrahkan wajahku kepada Allah dan kepada orang-orang yang mengikutiku, bukan. Bisa salah mengartikan, maka salah maknanya dan bahaya menjadikan orang-orang yang mengikuti beliau jadi sekutu Allah kalau demikian. Jadi kalimatnya harus benar dalam mengartikan. Fa'in hajuka, maka jika mereka mendebatmu wahai Muhammad, faqul, maka katakan, aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan wajahku kepada Allah. Artinya enggak usah dilayani debat mereka, toh ilmu sudah sampai kepada mereka. Mereka tahu siapa dirimu wahai Muhammad. Tahu persis bahwa kamu adalah rasul utusanku, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka hendak mendebat, maka katakan bahwa diriku dan orang-orang yang mengikutiku dari kalangan kaum muslimin mengikhlaskan ibadah kami semua hanya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang hal itu pun kalian ketahui. Di dalam agama kalian pun sebenarnya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Baik. Wa fi sahih an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam as-sahih yakni sahih Muslim dalam hadis Umar dan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim hadis Abu Hurairah. Adapun an Umar berarti ini sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yakni dalam hadis Jibril yang ma'ruf, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu bahwasanya engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa tuqimash shalah wa tu'tiz zakah, engkau tegakkan sholat, engkau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau memiliki jalan kesanggupan menuju kepadanya. Qala Syekh Ibn Baz rahimahullah, wa hadha jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Ini merupakan ta'alik daripada Syekh bin Baz, dan ini merupakan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Jibril alaihi salam. Lamma sa'alahu anil Islam, di saat Jibril bertanya kepada beliau tentang Islam. Fa'ajaba bihadal jawab, maka Rasul menjawab dengan jawaban ini. Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rupa penampilan seorang lelaki berpakaian putih bersih dengan rambut yang rapi, dan kisahnya kita semua telah mengetahui hadis Jibril yang ma'ruf masyhur. Datang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang Muhammad akhbirnya anil Islam. Jaa fi hadis Umar radhiyallahu anhu. Wa hadza tafsirun lahu bi arkani, dan ini yakni dalam hadis ini merupakan penafsiran Islam dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Wal Islamu a'am, sedangkan Islam itu sendiri lebih umum daripada itu. Fahuwa yasmal ma amarallah bihi wa rasuluhu. Islam itu mencakup apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa taraka ma nahallahu anhu wa rasul, dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu makna Islam, mencakup itu semua. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala menyatakan, innad dina indallahi Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Yani segala aktivitas peribadatan yang diterima, baik dalam rangka melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, yang diterima di sisi Allah adalah aturan-aturan di dalam Islam. Itu maknanya. Sehingga Islam di sini maknanya sangat luas. Walakin hadihi arkanu, akan tetapi ini yakni yang tersebut dalam hadis Umar bin Khattab tadi adalah rukun-rukunnya. Fasai yufassar bi arkani wa yufassar bi jami' ajza'ih. Maka suatu itu terkadang ditafsirkan disebutkan dengan rukunnya, dan terkadang disebutkan dengan bagian-bagiannya. Kalau misalnya katakanlah gajah itu seperti apa? Nah, jawaban seseorang mengatakan binatang yang punya belalai. Tidak ada selain binatang, selain gajah yang punya belalai. Maka berarti itu sudah mencukupi. Mencukupi dari penafsiran seperti apa gajah. Binatang yang memiliki gading. Tidak ada yang selain gajah. Terkadang di dalam bahasa Arab penyebutan sebagian untuk mewakili daripada keseluruhan, ya, mewakili daripada keseluruhan sesuatu. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan warka'u ma'ar rafi'in, maksudnya wa sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Tetapi disebut dengan ruku, ruku karena merupakan rukun daripada apa? Daripada sholat. Sehingga menyebutkan sebagian daripada rukun sesuatu memaksudkan dengannya adalah keseluruhannya. Dalam bahasa Indonesia pun juga demikian. Terkadang seseorang menyebutkan sesuatu dari bagian tubuh seseorang untuk mewakili keseluruhan tubuh tersebut. Seperti misalnya kita katakan, di mana si Fulan, di mana Ahmad, kok tidak kelihatan batang hidungnya, padahal yang tidak kelihatan seluruh badannya, bukan hanya batang hidungnya kok yang tidak kelihatan. Ini sesuatu yang ma'ruf. Maka demikian pula di sini, ya, disebutkan sesuatu dari bagian Islam untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang tersebut tadi merupakan rukun-rukunnya. Baik. Berikutnya qala al-muallif rahimahullah wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Wa fihi yani fi sahih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, marfu'an secara marfu'. Artinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini lebih umum lagi ini sekarang. Muslim itu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti ini lebih umum lagi cakupannya. Makna Islam secara umum. Namanya muslim, yakni orang yang beragama Islam, itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. As-Sa'id bin Bad memberikan ta'liq kalimat ini, hadza yadul 'ala ta'mim wa anna al-islam a'am. Ini menunjukkan akan ta'mim. Makna secara umum dan bahwasannya Islam itu cakupannya luas. Ya umul arkan wa ghairul arkan, mencakup rukun-rukun dan selain daripada rukun, itu masuk dalam kategori Islam. Fal muslimu haqqan huwa alladhi addal arkan wa adda ma aujaballahu alaihi. Maka seorang muslim yang benar, yang benar-benar sejati muslim hak, hakiki, adalah yang menunaikan rukun-rukun Islam dan menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa kaffa yadahu 'an dzulmin nas wa 'an ta'addi li hududillah, dan menahan tangannya dari mendzalimi manusia dan dari melanggar batasan-batasan Allah azza wa jalla. Baik. Berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek daripada Bahz bin Hakim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kakeknya ini adalah seorang sahabat. Anil Islam, bertanya tentang Islam. Faqal, kakek tadi seorang sahabat mengatakan, antus lima qalbaka lak. Baik, antus lima qalbaka lillah. Ya Rasulullah, wahai Rasul, mal Islam, apa itu Islam? Pertanyaan kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, antus lima qalbaka lillah. Engkau pasrahkan hatimu hanya kepada Allah. Engkau sandarkan hatimu kepadanya. Wa antuwalli wajhaka ilallah, dan engkau hadapkan wajahmu, engkau palingkan wajahmu menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Engkau hadapkan. Wa antusalli salata al-maktubah. Setelah menyebutkan tentang makna-makna amalan-amalan hati, ya, berarti amalan-amalan batin. Kemudian beliau menyebutkan tentang amalan-amalan dohir. Wa antusalli salah al-maktubah. Engkau sholat, sholat maktubah, sholat lima waktu. Wa tu'ti zakah. Wa tu'ti zakah. Engkau membayar zakat al-mafruduh yang telah diwajibkan atasmu. Allahu Akbar. Di sini memberikan penafsiran akan makna Islam secara umum, mencakup perkara zahir dan mencakup perkara batin. Dan itulah Islam. Jadi Islam tidak hanya semata amaliyah zahiriyah, tetapi juga amaliyah batiniyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa an Abi Qilabah an rajulin min ahli Syam an Abi. Dan dari Abu Qilabah, dari seseorang dari penduduk Syam, dari bapaknya. Dari seseorang penduduk Syam, di sini berarti dia majhul, tidak diketahui. Atau kalau seperti ini namanya mubham. An-rajulin min ahli Syam, mubham, tidak jelas siapa. An-abihi, dari bapaknya. Bapaknya ini adalah seorang sahabat. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dia bertanya, bapaknya ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Qal antus lima qalbaka lillah, engkau pasrahkan, engkau sandarkan hatimu kepada Allah. Nah, ini terkuatkan dengan hadis Bahas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Ini namanya syawahid. Wa yuslimul muslimun min lisanika wa yadik. Dan kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tanganmu, selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Ini terkuatkan dengan hadis Abu Hurairah yang tadi. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Qal ayul Islam afdal. Dalam konteks ilmu mustalahul hadis yang seperti ini, ya, bisa disebut terkuatkan dengan adanya syawahid. Bukan mutaba'at, ini namanya syawahid yang seperti ini, karena dari hadis yang lain. Mutaba'at itu dari jalur yang lain. Adapun terkuatkan dari hadis yang lain, maka namanya apa? Syawahid. Qal ayul Islam afdal. Islam yang bagaimanakah yang afdal? Pertanyaannya tentang Islam, tetapi jawaban beliau adalah qal al-iman. Jawaban beliau adalah al-iman. Qal wa mal iman, apa itu iman? Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Ini juga dari sini, ya. Wallahu ta'ala alam tisot. Dari sini sahih, karena seluruh daripada poin-poinnya terdapat penguat padanya. Kita baca penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Qala rahimahullahu ta'ala, bab tafsir Islam. Bab tafsir, yakni penjelasan akan Islam. Ba'da an bayyana qabla al-Islam wa bayyana wujub dukhul fil Islam. Setelah penulis menjelaskan tentang keutamaan Islam dan menjelaskan pula akan wajibnya masuk ke dalam Islam, dua bab sebelum ini, wal usul al-ammah dan perkara-perkara pokok secara umum, liltizam al-Islam dalam berpegang teguh dengan Islam, wa ma yajibud dukhul fih dan apa yang wajib masuk padanya, min haitsul qawaidul kulliyah dari sisi faedah-faedah secara umum, allati tasmal al-ittiba' wa talaqqi wa mufaraqat ahlil jahiliyah wal istiqamah ila ghairi dzalik, yang itu semua tercakup padanya ittiba', talaqqi, talaqqi ilmu, ya, pengambilan ilmu kepada ahlus sunnah, juga mufaraqat ahlil jahiliyah, meninggalkan ahlul jahiliyah, dan istiqamah, dan seterusnya. Itu semua telah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat dalam dua bab. Bab fadhlul Islam dan bab wujub dukhul fil Islam. Fasara al-Islam tafsiran tafsilian. Maka di sini ya, Syekh penulis mulai menafsirkan Islam dengan tafsiran secara rinci. Al tafsirul Islam. Beliau menyatakan tafsir daripada Islam. Wal Islam fil lughah fi'lu aslama yuslimu. Sedangkan Islam secara bahasa itu adalah fi'il dari aslama yuslimu. Dari wajan apa? Af'ala yuslimu. Aslama yani dakhala fisil. Aslama itu maksudnya adalah masuk dalam keselamatan, dalam kedamaian. Sehingga tepat kalau dikatakan bahwa agama Islam adalah agama damai, agama selamat. Karena makna daripada Islam itu sendiri adalah keselamatan, kedamaian. Dalam artian orang yang masuk di dalamnya, dia akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian dalam jiwanya. Bukan berarti tidak ada jihad, bukan itu maksudnya. Bahkan jihad itu sendiri adalah perkara yang akan membawa kepada kedamaian di dalam Islam. Dakhala fil Islam, masuk dalam kedamaian. Au dakhala fil Islam, atau masuk dalam Islam. Aslama yuslimu islaman. Kama yuqal matalan, yakni fil lughah, sebagaimana dikatakan misalnya dalam bahasa. Arba'a idza dakhala fil rabi. Arba'a apabila masuk musim semi. Robi itu artinya musim semi. Anjada idza dakhala au ata najdan. Anjada. Anjada fulan amsi. Fulan telah masuk negeri Najd, jadi telah sampai negeri Najd kemarin. Adhama idza ata tihama. Adhama alang qabla usbu, alang telah sampai di Tihamah, nama kota, nama tempat Tihamah di daerah Yaman sana. Satu pekan yang lalu telah sampai di Tihamah dengan kalimat adhama alang qabla usbu', wahakada dan seterusnya. Fa'aslama yani dakhala fi silm. Maka aslama maksudnya adalah masuk dalam kedamaian. Wal muslim huwa man aslama. Dan muslim adalah orang yang Islam, orang yang masuk dalam keselamatan. Li'annahu raghaba salama. Karena orang yang masuk dalam Islam adalah orang yang mengharapkan keselamatan. Wa kullu muslim idzil tazama aw tabaqa al-islam aw taqada usul al-islam yakni usul al-islam al-khamsah warkan al-iman fa innahu hina idzin yakunu qad aslama wajhahu lillahi jalla wa ala. Dan setiap muslim apabila dia iltizam, ya, berpegang teguh atau menerapkan Islam dalam dirinya atau berkeyakinan dengan prinsip-prinsip Islam, yakni prinsip-prinsip Islam yang lima, usul al-Islam al-khamsah dan arkanul iman. Usul di sini adalah maksudnya adalah pondasi-pondasi Islam yang lima, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji, dan rukun-rukun iman yang ada enam. Fa innahu hina idzin yakun qad aslama wajhahu lillahi jalla wa ala. Maka di saat itu dia telah menyerahkan dirinya, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah jalla wa ala. Yani annahu lam yattabi al hawa, yani bahwasanya dirinya tidak mengikuti hawa nafsu. Dengan cara seperti itu dia tidak mengikuti hawa nafsu. Bal lazimal istislam lillah jalla wa ala, bahkan dirinya melazimi, yakni berpegang teguh, azimah, iltizam terhadap Islam, berpegang teguh, menyerahkan dirinya kepada Allah jalla wa ala. Terus menerus di atas perkara tersebut. Itu namanya lazimah. Hadza tafsir ya'ti fi bayanil ayah wal ahadits al waridah. Penafsiran ini akan datang nanti dalam penjelasan ayat-ayat dan hadis-hadis yang tersebut. Artinya ini nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Syekh. Amma fi syar, adapun makna Islam secara syariat. Kalau tadi penjelasan makna Islam secara bahasa. Adapun penjelasan makna Islam secara syar'i. Fal Islam laisa huwa dukhulan fis silm. Walakin huwa dukul, yakni aslama dakhala fil Islam al-khas. Islam bukan maksudnya masuk ke dalam kedamaian, bukan itu. Secara syar'i makna daripada kalimat aslama, yakni masuk ke dalam Islam yang khusus, agama khusus, agama tertentu. Ya, meskipun secara bahasa orang yang masuk dalam keselamatan, dia terselamatkan, maka bisa secara bahasa dikatakan aslama fulan, artinya dia telah selamat. Selamat dari apa? Mungkin malapetaka, mungkin kecelakaan, ya, terjadi berbagai macam mara bahaya, ternyata dia selamat. Terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, terjadi kebakaran, terjadi banjir, gunung meletus dan sebagainya, dia selamat, maka bisa dikatakan aslama fulan secara bahasa. Secara bahasa artinya si fulan selamat. Tetapi makna aslama fulan dalam artian masuk ke dalam Islam, yakni Islam yang khusus, alladzi lahu sifatu lahu arkan, yang memiliki sifat-sifat, ciri-ciri dan memiliki rukun-rukun ila akhir dan seterusnya. Faqad yadkhul as-silm lakin la yuqal lahu muslim. Seseorang mungkin masuk ke dalam keselamatan tetapi tidak dikatakan dia muslim. Faqad yadkhul fi silm yakni fi thalabis salam. Masuk ke dalam keselamatan maksudnya adalah mengharapkan keselamatan, mencari keselamatan. Lakin lahu fil lughah qubila kana dzalika syai'an. Atau fil lughah qablu kana dzalika syai'an. Akan tetapi secara bahasa yang seperti itu, ya, sesuatu yang sifatnya tersiar. Dalam artian secara bahasa perkara tersebut terpakai, bukan perkara yang baru. Dalam bahasa Arab kalimat aslama bimakna dakhala fis silm. Baik. Dan setiap kalimat yang dijadikan oleh syariat terambil dari satu kata dalam bahasa Arab, itu kalimat tersebut pasti memiliki kaitan. meskipun mengalami semacam apa namanya penyempitan makna. Seperti sholat, sholat itu artinya adalah doa secara bahasa. Di saat kemudian menjadi makna khusus, gerakan khusus, ya, sholat ibadah khusus, maka maknanya menjadi sempit. Tidak bisa apa seseorang yang berdoa kemudian dikatakan dia sedang sholat. Meskipun secara bahasa mendoakan orang itu, yakni memberikan sholat kepadanya. Sholat jamaknya adalah sholawat. Sholawat itu artinya jamak daripada sholat. Allah menyatakan inna sholata kasakanul lahum, sesungguhnya sholatmu kepada mereka wahai Muhammad menjadi kesejahteraan, menjadi apa namanya ketentraman jiwa bagi mereka, yakni doa kamu wahai Muhammad kepada mereka. Ini makna secara bahasa. Sholataka yakni doa aka, doa kepada mereka. Demikian pula misalnya puasa, siam, artinya adalah menahan diri. Orang yang diam dikatakan menahan diri kan, diam tidak berbicara, diam dari bergerak, diam dari ini dan diam dari sesuatu. Itu secara bahasa bisa dikatakan shaim. Maryam diam dari berbicara. Dia katakan puasa. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah, kepada Ar-Rahman berpuasa. Falan ukallima yauma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Ini bukan tidak makan, tetapi tidak berbicara, itu dikatakan shauma dalam secara bahasa. Tetapi di saat masuk ke dalam masalah apa makna secara syariat mengalami penyempitan makna. Apa puasa? Puasa menahan diri dari makan dan minum semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan meninggalkan berbagai macam muftirat, pembatal-pembatal puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi insyaallah dengan gambaran ini bisa dipahami dengan baik insyaallah ya. Bahwasannya makna Islam secara bahasa adalah keselamatan. Sedangkan makna Islam secara syariat adalah agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki aturan-aturan, yang memiliki rukun-rukun dan seterusnya. Wa hadza minal alfaz al-kathirah. Dan ini yakni kalimat Islam termasuk daripada lafaz-lafaz yang banyak. Allati nuqilat min makna hal lughawi, yang dinukil dari makna yang secara bahasa, ila makna syar'iyyin istilahiyyin, kepada makna syar'i yang menjadi makna secara istilah. Mithlu shalah wa mithlu iman wa mithlu zakah. Zakat juga demikian. Zakat itu artinya adalah nunu, yakni berkembang. Ya, sesuatu yang berkembang itu disebut zakat. Sedangkan orang yang apa namanya dan zakat itu juga maknanya adalah tubuh membersihkan. Al-muhim kalimat ini diambil dari maknanya kemudian untuk membersihkan harta seseorang. Karena orang yang mengeluarkan zakat pada hakikatnya adalah membersihkan kotoran-kotoran daripada harta dia. Mungkin harta tersebut dia mendapatkannya sebagiannya ada sisi-sisi yang tidak halal. Dengan itu terbersihkan, ya. Dengan itu terbersihkan. Atau maknanya terambil dari sisi bahasa, yakni an-numu tadi. Az-zakah maknanya adalah an-numu. An-numu itu artinya berkembang. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan zakatnya pada hakikatnya harta dia itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi besar. Jadi setiap kalimat ya di dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi istilah di dalam syariat itu pasti ada keterkaitannya secara makna lughawi ila ghairi dzalik. Amal Islam fi syara' faqat bayyanatul ayat wa bayyanatul ahadits allati sayati bayanuha insyaallah. Adapun Islam di dalam syariat ini, maka maknanya telah dijelaskan oleh ayat-ayat, dijelaskan oleh hadis-hadis yang akan datang penjelasannya insya Allah. Dalam artian, kalau begitu Islam itu maknanya apa? secara istilah, secara syar'i, kalau makna secara bahasa adalah selamat, damai dan yang semisalnya. Makna secara bahasanya demikian. Makna secara syar'inya apa? Itu dijelaskan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan sebagiannya oleh penulis. Baik. Qala rahimahullah wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa in hadduka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Maka jika mereka mendebatmu wahai Muhammad, maka katakan, jawablah, aslamtu wajhiya lillah, aku pasrahkan wajahku kepada Allah dan juga orang-orang yang mengikutiku, semua mengasrahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadil ayah di surat Ali Imran, hiya fi muhajatin nasara. Muhajah yakni mujadalah. Ayat ini dalam surat Ali Imran kaitannya dengan perdebatannya orang-orang Nasrani mendebat Rasulullah SAW, min ahli Najran, dari penduduk Najran. Najran ini perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Alladzina qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengutus utusan, penduduk Najran ini mengutus utusan sekitar 70 orang. Di antara 70 tersebut ada 12 orang menjadi istilahnya tokoh-tokohnya, yang kemudian 3 orang di antaranya yang langsung berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akid, akid itu istilahnya pembesarnya. Kemudian yang kedua adalah sayyidnya, itu juga bangsawannya mereka. Kemudian yang ketiga adalah uskup, itu ahli ibadah atau ulamanya mereka, uskupnya. 3 orang ini yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang mewah, pakaian kebesaran orang-orang Najran sebagai tokoh-tokoh besarnya. Mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa masalah. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, kemudian mengajak mereka ke dalam Islam. Sudah dijelaskan semuanya, masuklah kalian ke dalam Islam. Maka mereka menjawab, kami telah masuk ke dalam Islam. Maka Rasul mengatakan, kalian belum masuk ke dalam Islam. Mereka mengatakan, kami bahkan lebih Islam, lebih dahulu ke Islam kami daripada Anda. Ya Abul Qasim, tidak mau menyebut ya Rasulullah. Mereka memang tidak beriman kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalian mengatakan bahwa Allah memiliki putra, kalian mengatakan demikian, demikian, demikian, itu menunjukkan kalian belum masuk dalam Islam. Maka mereka mengatakan, kalau Isa itu bukan putra Allah, lantas siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Pada saat itu Rasulullah SAW diam. Kemudian Allah SWT turunkan surat Ali Imran dari ayat pertama sampai 80 ayat, sekitar 80 ayat berbicara, dan semuanya itu terkait dengan orang-orang Najran ini, membantah daripada orang-orang Najran. Bisa dilihat dalam tafsir Mutasir kisahnya, sampai pada ajakan untuk mubahal, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'alna tala 'alal kadhibin. Maka siapa saja yang mendebat engkau wahai Muhammad setelah datang kepada engkau ilmu ini, katakan kepada mereka, katakan kepada mereka, artinya perdebatan itu jangan diteruskan lagi sudah. Sekarang permasalahannya biarkan Allah yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kita. Ya. Saya akan panggil keluarga saya, anak-anak saya dan istri-istri saya. Dan kalian panggil anak-anak kalian dan istri-istri kalian, kemudian kita bertemu di tempat ini, kemudian setelah itu kita mubahala. ini kisah mubahalah di zaman Rasulullah SAW. Mubahalah itu yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan bala, petaka, musibah ya dari Allah langsung kepada siapa yang salah di antara kedua belah pihak. Itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tiga orang Najran ini ya, mereka adalah orang-orang yang paham terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya, yakni kitab Injil. Mereka paham terhadap siapa yang ada di hadapannya, bahwa ini adalah benar-benar Rasul utusan Allah, tahu persis. Ya. Mereka mengatakan, ya Abul Qasim, beri kami waktu, beri kami tangguh waktu, kami akan menjawab ajakan Anda. Setelah beberapa saat, baik, diberi waktu oleh Rasulullah SAW. Silahkan kalian berpikir. Kemudian mereka musyawarah, mereka perbincangkan di antara mereka. Ya. Mereka mengatakan, kalian semua tahu bahwa dia adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Tahu mereka ya. Beliau adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Dan kalian semua tahu akibat kalau berani mubahalah dengan seorang Rasul, pasti akan hancur kita semua. Kalau kita mengiyakan pada saat itu juga kemudian mubahalah, maka kita pulang dalam keadaan nanti keluarga kita di sana pasti akan habis terkena bala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sendiri tidak akan selamat. Itu kalau kita berani. Maka yang terbaik bagi kita adalah biarkan orang ini dengan urusannya, dengan agamanya, dan kita tetap berada dalam agama kita. Sudah, kita pulang, biarkan Muhammad dengan urusannya, kata mereka. Dalam keadaan tahu persis bahwa di hadapannya adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka menghadap Rasul kembali, tiga orang ini. Kemudian dia mengatakan, ya Abul Qasim, ya, kami telah berbicara dan mengusawarahkan, rembukan dalam urusan kami, dan kami memandang bahwasannya engkau berada dalam keyakinan engkau dan kami berada dalam keyakinan kami, kita tidak perlu untuk mengadakan mubahan. Ngepir gitu, takut, gak berani, dan kami akan segera kembali kepada negeri kami dengan urusan ini, dan kami mohon satu orang di antara kalian untuk bisa kami jadikan sebagai pemutus hukum di tengah-tengah kami, karena sesungguhnya kalian di mata kami adalah orang-orang yang terpercaya, kata uskupnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu tunggulah sampai nanti Badu Isya, kalian makan malam di sini, dan akan aku tunjukkan kepada kalian seorang lelaki dari kami yang dia itu Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Siapa dia? Umar bin Khattab mengatakan, tidak pernah aku mengharapkan dan mengimpikan untuk mendapatkan satu imarah, satu imarah. Sebagaimana impianku pada saat itu, satu kedudukan. Saya tidak mengharapkan, tidak pernah mengharapkan untuk memiliki satu jabatan pun. Sebagaimana keinginan saya pada saat itu, jadi keinginannya sangat kuat untuk menjadi sesuatu yang ditunjuk oleh Rasul. Kenapa? Karena beliau menggelarinya sebagai Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat lagi terpercaya, yang menggelari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu satu makom yang sangat tinggi. Sampai-sampai pada saat itu Umar mengatakan, pada waktu Isya tersebut, saya adalah orang yang paling gasik, paling pertama datang, paling pertama. Kemudian saya berusaha menonjol-nonjolkan badan saya, kata Umar bin Khattab ya. Atatawal nafsi li'anyamdu ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berusaha menampakkan badanku. Memang besar badannya, supaya Rasul memandang kepadaku. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mencari orang yang lainnya. Tidak memandang kepada Umar bin Khattab ya, tetapi memandang kepada orang yang lain. Beliau menyebut nama Aina Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Di mana Abu Ubaidah Ibn Jarrah? Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga dikabarkan sebagai ahlul jannah. Yang merupakan aminu hadhihi ummah, orang kepercayaan umat ini. Jadi kisahnya demikian ya, kisah daripada ayat ini sampai beberapa ayat setelahnya ya. ayat mubahalah itu sendiri sudah sekitar ayat 60-an, 60-61 begitu. Dan seterusnya bisa dilihat di sana. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.